Aku tak menyangka larut di sini. Duniaku penuh dengan godaan. Kuatkan hatiku, maju melangkah. Wujudkan harapan yang aku pilih. Hidup harus mencari. Terlihat di mata, tiada artinya jika kau hanya menutup diri dan hati. Hidup harus mencari. Dunia punya jawaban. Dirimu sendiri, hadapilah semuanya menurut caramu sendiri. Jangan kau melihat aku berbeda, aku tetap sahabatmu. Ku bisa salah dan juga benar, tak perlu kau ikuti aku. Hidup harus mencari. Dunia punya jawaban. Aku hanya bisa bilang, jadilah dirimu sendiri. Caramu sendiri.